taubatan ila Allah wa taqarruban ilaihi wa libtighai mardhatillah biniyati ta'lim wa ta'lim wa nafa' wal intifa wal isada wal istifada wasl istirsad wal irsad mislamana wa aba'una wa aslafuna minal ulama'il alamin ulama'il ahdiyin wa sadatil alamin صاحب هذا أن الله ينذر أرواحهم الضارة ونهدي إليهم وإلى أرواح آبائنا وأستاذنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين المسلمات ومن وقف وحدث وأمر سابقا ولاحقا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجات في الجنة وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا أهلنا لليتم الحاضرين والمسلمين في مددهم غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وصلاح الأجساد والقلوب ونيل المطلوب دينيا ودنياويا وأخراويا مع الأسرار الجساد والقلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم لا يصلي وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من تحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول مقتحمي هو الحبيب الذي لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فلنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yusaskal ghamamu biwajihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Para hadirin mustami'in jamaah pengajian Masjid Agung Bangil, kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ngaturaken kalimat tasyakur dumateng Allah, niat mensyukuri nikmat-nikmat Allah sang sampun dipun paringaken dumateng kula kalih panjenengan. Dengan nikmat niku kula kalih panjenengan dalu niki saged lelenggahan iktikaf wonten masjid ngerantos salat isya jamaah. Fadzalikar ribat jawunih Kanjeng Nabi, wong sing gelem mari sembayang maghrib lungguh ono masjid niat ngenteni jamaah isya, itulah merupakan satu perjuangan, koyok perjuangan perang. Niat ngaji sebagai bukti kula kalih panjenengan mengaku dumateng ngersani Allah, kula kalih panjenengan masih banyak kekeliruan dan kesalahan. Pengakuan itu mendorong kula kalih panjenengan nyuwun dumateng Allah, muga-muga sedaya sing hadir yang mendengarkan wonten griya liwat radio, sedaya pinaringan maghfirah ampunan dosa dan kesalahan saking Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manah kula kali panjenengan diberi rahmat oleh Allah, dipun paringi hidayah, penerangan, cahaya yang dapat menyinari dumateng kula kali panjenengan sehingga tindak lampah kula kali panjenengan. Setelah mendengarkan napa sing dipun dawuhaken Gusti Allah lan Gusti Kanjeng Nabi, kula kali sampean dipun paringono semangat dan ringan untuk melaksanakannya. Mugi-mugi para hadirin sedaya sing rawuh sing ngaji dipun paringono ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga kula kali panjenengan mempunyai tindak tanduk sopan santun yang tinggi wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan tugas-tugas yang diwajibkan dumateng kula kali panjenengan ataupun yang disunnahkan sebagai ibadah tambahan. Para hadirin ngaos irsadul ibas yang sampai dengan sholat tatawu, sholat-sholat sunat, diantaranya gini ku tahiyatul masjid. Wa'lam anna rok'atat tahiyati sak temeni sembayang rong rokaat tahiyatul masjid. Wal wudu atau sholat dua rakaat untuk sunnatul wudu. Tata addayani, keduanya bisa terlaksana. Katut kelakuan, direken wis dilakoni. Bighairihima kelawan gabungno sholat sak liyane tahiyat ambik sholat sunnatul wudu. Sing digabungno ambik sembayang tahiyatul masjid utawa sunnatul wudu mang sembayang apa? Min fardin, baik itu sholat fardu umpomo. Kula kali panjenengan mempunyai satu kebiasaan. Lek nang masjid iku durungi adzan utawa sebelum komat. Jadi masuk masjid kadang dari rumah sudah punya wudu atau wudu di masjid. Begitu mari wudu, kula kali sampean sholat sunnatul wudu. Kebiasaan sudah. Kalau masuk masjid, nggih sholat tahiyatul masjid. Jadi mantun wudu, terus rok sembayang tahiyatul masjid digabung. Usolli sunnatul wudu'i wat tahiyatul masjidi. Repot ustaz, kula mboten saged cara arabe. Wis sampean takbir ngono ae wis Allahu Akbar. Dalam hati pada waktu Allahu Akbar sunnatul wudu ambek tahiyat. Ya. Lah pada waktu niku kula sing panjenengan panjenengan sing biasa melaksanakan tahiyatul masjid ambek salatun wudu niku pas wis komat mari wudu terus kok komat, waduh rek, durung sunat sunatul wudu, durung tahiyat al masjid wis kok komat, langsung mawon nguber fadilai awal menangi takbiratul ihrami imam. Si ono buri ustad melayu ae, ndak usah melaku sing genah. keranten panjenengan niki wonten daleme Gusti Allah. Masjid itu dijaga oleh berjuta-juta malaikatnya Allah. Masjid itu diletakkan beberapa sayap-sayap malaikatnya Allah. Mergane ojo melayu. Kono muni Allahu Akbar sampean sik melaku. Tenang, iku podo ambik. Menangi takhiyata, menangi takbiratul ikhram. Melaku sampean dengan tenang menambah pahala karena menghormati masjid. Daripada kula kali sampean melayu kepingin nguber sof pertama, tapi kita menyandung dosa karena tidak menghormati, mengagungkan masjid. Terus rokatal wudu ambil takhiyat mang. Krono sampean wis biasa melaksanakan, maka diberi pahala oleh Allah. Wis tak tulis ganjaramu takhiyatal masjid ambil wudu lakonono sembayang fardu. Diniati Ustaz, ora usah. Lek sampean niati usolli sunnatat tahiyatal masjidi wal wudu'i wa fardul maghribi, ada yang mengatakan sholat sunat yang digabungkan dengan sholat fardu maka akan menjadi batal. Wonten sing mengatakan bahwasanya sholat sunnahnya tidak ter napa boten gereken, tapi sholat sing dadi sholat fardu. Daripada ruwet-ruwet wis sembahyang fardu wae. Ngaten nah. Mboten enak Ustaz, mungkin kok mari ngene kula kodoki ae. Gak popo. Iya, ngodoki takhiyatal sunatul wudu ndak popo, ya. Sing gak ruwet wis timbang dadi perbincangan dawa-dawa. Kon niku mang luwih sembahyang anggar sembahyang opo ae lek mlebu masjid iku wis direken tahiyatal masjid. Auna plin akhara utawa salat tahiyatal masjid dan salat wudu tadi bisa diberi pahala tanpa diniati tapi digabung dengan salat sunat yang lain. Misalnya wis adzan rek aku mari wudu durung tahiyatal masjid pumpung ono kesempatan qobliyatal maghrib usolli sunnatal wudui watahiyati wa qobliyatal maghribi rakaataini lillahi taala. Niat tahiyat dapat niat tahiyat, dapat sholat sunatul wudhu, dapat qobliyatal maghrib. Nopo bedane diniati dengan tidak diniati? Lek sampean niati tahiyat dan wudhu dan qobliyatal maghrib, sampean mendapatkan pahala yang utuh. Podo ambik ngelakoni rong rokaat. Rong rokaat tahiyat, rong rokaat sunnatul wudu, rong rokaat tahiyat, nopo qobliyatal maghrib. Niki kalau dalam sholat itu kinatnya niati. Lalek ne diniati qobliyatal maghrib. Yo oleh pahala oleh ganjaran niat qobliyatal maghrib dan itu sudah gugur kewajiban kita. Dosa kula kali panjenengan, dosa apa? Duduk selo dosa nglakoni kesalahan. Dosa sopan santun menghormati masjid. Paham nggih? Dadi dosa niku ada orang itu merasa dosa bukan karena salah tapi karena kurang sopan, kurang hormat. Iku jenenge khilaful aula nulayani sing utama. Lah kula kali panjenengan ini lebih bangga, seneng lek tindak lampah kula kali panjenengan, sholat kula kali panjenengan ini dianggap oleh Allah sholatnya, tindak tanduknya orang yang sopan, orang yang dekat dengan Allah. Ya. Dawuhne Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang-orang yang melaksanakan, orang yang baik itu melaksanakan kebaikan. Ya, kebaikan itu sudah dianggap baik, tapi lekne wong wis cedhek nang Gusti Allah, salah titik tok, kurang sopan, itu dianggap kesalahan besar. Terus kula kali sampean, semakin sopan menjalankan sholat itu semakin menunjukkan kedekatan, kecedekan derajat kula kali sampean wonten ngersani Gusti Allah. Telek sampean sembayang asal-asalan, kongkon ke isi wak gak gelem. Kon iki lho ngadep nang ngene Gusti Allah. Iya. Khudu inda, ya napa? Ambillah pakaian-pakaianmu itu ketika kamu masuk masjid. Artine ngeten. Kon tak kei pakaian model opo ae iku kon gawe model ae koyo gawin gak apa-apa. Tolong kon lekne sembahyang gawi yo pakaian sopan seperti orang yang salat. Ngoten lho. Lek kula kali sampean krungu ngoten, kate sembahyang iku krungu kula sampean. Mut kon kate sembahyang, kon tak kei pakaian sakmono akeh iku. Tolong kon ngadep nang ngene aku. Ojo sembarang kaon gawe. Kula kali sampean insyaallah wedi. Sungkan. Keranten apa? Kurang apa Gusti Allah ngadep nang Gusti Allah kok model koboyan. Nah. Niku menunjukkan nilai kita di hadapan Allah. Engko pas ngene. Kula niku Ustaz lek ni jubahan niku mboten enak. Kula kuwatir diarani wong ngeten. Lho sampean kuwatir diarani wong ngoten niku termasuk riya. Karena apa? Sampean ngelakoni ngono iku wedi diarani wong kaya ngene. Lek ngono sampean niku pakaian ngene, cekne gak diarani ngono. Sembayang sampean, kelakuan sampean niku krana nilai manusia. Ya semua itu memang gejolak, kabeh niku duwe perasaan ngoten niku pasti. Pasti. Cuman yang perlu kula kali panjenengan tanamkan, aku gak niat apa-apa, gak dikepingin celuk apa, sing penting Kanjeng Nabi ku mulangi koyok ngene, aku kepingin nglaksanakno. Gusti Allah niku lho ngomong ngene, aku kepingin nurut nang Gusti Allah. Terus kula kali sampean niku kate sembahyang gitu. Ya. Romo Yai Hamid niku ya. Wonten setunggal dinten pas ana ngene pondoke. Onten tiang niku wau pas sembahyang klambi tangan cekak. Padahal wong iku wong omahe ngene kuwi tangga pondok. Artinya tidak dalam keadaan kondisi yang darurat terpaksa. Artinya terpaksa apa? Pupas lunga, tapi dalam keadaan di rumah. Tak damang toh ya. Wonten gawe katon disekak. Kelambine tangan cendhek. Ningali kados ngoten niku Rama Yai Hamid mular ngoten. Mular. Tiang niku wau dirangkul. Kali mular. Terus ngeten. Kang griya sampean lak cedhek Kang. Nggih Yai. Tolong nggih, tolong. Lek ngadep teng ngene Gusti Allah pun tangan cekak nggih isin kula teng ngene Gusti Allah. Betapa perasaan halusnya beliau ketika menghadap lan ngene Gusti Allah. Aku lah kali sampai sudah biasa ngadep nang Gusti Allah seakan-akan biasa. Karena apa? Kita tidak punya perasaan terhadap kita itu menghadap kepada siapa, sehingga kita laksanakan seperti biasa. Untung welas Rahman Rahim, kemurahan Allah itu luar biasa, sehingga kamu menghadap cara bagaimanapun diterima oleh Allah. Lagu lokali sampean mawon, sing kepingin ditingkatkan, dimuliakan oleh Allah, kita memuliakan Allah. Kecuali lek sampean dalam keadaan darurat, dalam bepergian, tidak apa-apa. Ya, lek sampean ono gini kan, ono omah wis, ono omah, tidak apa-apa. Ya, yang sempurna. Itu undinya. Ada sholat sunat golawahu menghormati masjid, tahiyat al-masjid dan wudu itu bisa terlaksana manakala digabung dengan sholat fardu atau dengan sholat sunat lainnya. Wa in lam yanwihima ma'ahu, meskipun tiang sing sholat sunnah niku wau sholat fardu atau sholat sunat tadi tidak menghubungkan tahiyat dan wudu dengan sholat yang dilaksanakan. Naam, yo, bener pendapat kiai yang mengatakan bahwa sholat tahiyat al masjid dan wudu itu kalau toh sudah biasa dilakukan, kok ada waktu kepepet dia langsung sholat sunat rawatib atau sholat fardu wis diganjar koyok ngelakoni tahiyat dan wudu. Al aujahu, pendapat yang kuat, an la yahsula fadlahuma, meskipun mendapatkan pahala tapi tidak mendapatkan keutamaan tahiyat dan wudu lek gak diniati. Ya, yeah. Tahiyat al-masjid ambik wudu lek digabung ambik sholat sunat gati niati sudah mendapatkan pahala tapi tidak mendapatkan fadilah. Artinya ngedenek gambaran kulo, wong iku mang yo dikei umpomo tahiyat al-masjid iku mang dikei wedhus, lek tahiyat al-wudu dikei sapi. Lah sampean iku momboro takhi kobliatan. Lah iku tetep jenenge wedhus iku mang ya dikekno, sapi ya dikekno. Tapi krono gak sampean niati, maka sapi ini sapi yang kurang sehat, umpama wong lanang mandul, dirabekno balak-balik gak duwe anak. Ngoten lho. Ya, umpama wedhus wedok iki ngono gak metu susune, gak metu koyone. Ngoten lho. Ya, lek diniati oleh, tapi lek diniati gabung ngambil fardu mau tenang sal. Nikilah yang maksud pati balida. Illa kecuali orang itu yang menggabungkan sholat tahiyat dan wudu tadi dengan tahiyat yang lain akan mendapatkan fadilah keduanya. Idza nawaina, idza nuyan, idza nuyata, tatkala diniati kedua-duanya. Titik. Selesai. Wa yusannu disunatno ayyaqra'a fitahiyati wasunnatil maghribi. Disunahno, dianjurkan agar perilaku utawa pelaksanaan sholat itu mendekati ajaran Nabi. Keranten Gusti Kanjeng Nabi dawuh sallu kama ra'aytumaro, ya apa? Sallu kama ra'aytumuni usolli, sembayanglah sebagaimana kalian melihat saya, tata cara melaksanakan sholat. Kalau toh sholat kita itu sesuai dengan ajaran Nabi, umpomo gak khusyuk diterima krono persis lakune Kanjeng Nabi. Banyak penyebab-penyebab jalan yang ndadekno sing nyebabno sembahyang kula kali sampean diterima. Iya. Wata mergane sunnah-sunnah sebelum kita sholat itu jangan ditinggalkan. Keranten apa? Terus terang. Sembahyang sing khusyuk mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, sing pikirane kenceng nang sembahyang iku jarang. Ngene mboten? Jarang ta jarang? Begitu Allahu Akbar kabiron mulai konsentrasi. Tapi mari ngono nglambyar gak krasa nglambyare. Kok mari sembayang tak ngene gak ngene ngene ngene. Astagfirullah di sembayang ya. Walad dolin amin. Bayang iki mah. Iya. Lu banyak. Ya nomane salat sunat engko kepethuk wong ayu. Eta niki berubah. Jenenge atine menung menungso. Inilah kelemahan kula kali panjenengan. Terus usaha kula kali panjenengan agar sholat kita itu diterima dan kita bisa merasakan dalam hidup ini, sehingga sikap kula kali sampean ini bisa tanha anil fahsya iwal mungkar. Ya ambillah dari sunah-sunah tersebut. Ya. Lek sembahyang qobliyatal maghrib utawa tahiyatal masjid disunahkan nih. Nggih. Fittahiyati wa sunnatil maghribi wa sholatil istikharati dan sholat istikharo. Sholat istikharo itu dilakukan kapan saja asal tidak dilaksanakan setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, atau setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Wal ikhrami dan sholat sunnatul ikhram, wat tawafi dan sholat sunnatul tawaf. Apa sing diwoco dalam sholat-sholat sunat yang demikian banyak ini? Sing disunah no suruh moco surat al-kafirun ambik surat surat ikhlas yang sebagaimana liane ya bosat. Gak popo, gak moco, gak popo. Ngoten niki ya. Lek kepingin moco yang mendekati ajaran Nabi, gini ku al-kafirun ambik surat al-ikhlas. Ngoten dok. Lah salat fardu ya apa? Podho ae, ngoten lho. Pokok yang banyak disenangi Kanjeng Nabi niku al-kafirun dalam salat al-kafirun gandeng ambek ikhlas. Qobliyatas subuh nggih ngaten, ngoten mawon. Wa qala an-Nawawi fil azkar. Imam Nawawi dawuh wonten ngene kitab Adzkarun Nawawi. Adzkarun Nawawi yang menceritakan beberapa bacaan-bacaan mulai melek sampai turu, ngoten lho ya. Di sana banyak-banyak dalam pembukaan Imam Nawawi dawuh ngeten. Lek kapan panjenengan nemoni hadis dhaif dibuat dasar untuk tambahan sholat sunat atau menceritakan fadilah-fadilah ibadah. Ula apa nyeritakno? Untuk mendorong agar kulo kali sampean iku sergep ngelakoni ibadah. Tapi hadisi dhaif amalno. Ya. Imam Nawawi niku apal Quran. Imam Nawawi ku apal hadis. Tahu persis mana hadis yang dhaif, hadis maudhu, hadis hasan, hadis ngeten. Semuanya itu hafal. Tapi karena sikap dan tawadhu'nya, dia itu masih mendorong dirinya supaya sergap ibadah mengambil fadilah-fadilah hadis sing do'if. Ngajar awa'i. kon gak eman ta? Kon iso nglakoni kaya ngene. Lakonono pumpung urip kon iki, ngoten lho ya. Padha ambek kula kali sampeyan lho ya. Lek nek jenenge posoan iku sembarang dodol apa payu. Gaya apa? Gawe sangu riya riyo. Dodol apa kon? Pumpung payu-payu ning ngene iki. Dodol kresek payu. Lek waya kholi iki lho ya. Dodol kresek koran payu. Pumpung akeh daya teko Banjar iki. Nyambut gawe sing akeh ngoten lah ngoten ya. Lek gak nyambut gawe emah. Nah, niki nggih ngoten. Pumpung ana ngene donya kon. Sak kobamu kon niati api riyoyo kon. Riyoyo kapan? Lek wis mati, paman zuhsika anin nar wa udkhilal jannata faqad pas. Bah iku mang kiai, bah profesor. Bagus bah wong biasa lek mlebu kuburan ditemoni malaikat sampean istirahat. Kesel sampean biyen mulai biyen ana donya ibadah tok. Sampean kula beberno kloso kula kirimi. Lah niki termasuk diamankan dari pitakon kubur dan siksaan kubur. Wa udkhilal jannata. Itulah orang-orang yang sukses. Sukses itu kapan? Nggih sak niki sangune. Nggih sak niki niki kula kali sampean. Ya, mergane setiap kula kali sampean langkah kesempatan, isilah dengan zikir. Isilah dengan sembahyang sunat, ibadah apapun. Jangan sampai kita itu bangga menambah pangkat di dunia, umur kita berkurang tapi tidak menambah bekal mati. Ya. Eman-eman. Muga-muga kula kali sampean digampangno ambek Gusti Allah. Muga-muga mana kula kali sampean dibuka didudunno ambek Gusti Allah. Berkah utawa harga kehidupan ini untuk mencari, untuk membeli bekal di akhirat. Sebagaimana para aulia dan para orang-orang solihin ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ba'du ashabina, sebagian ulama-ulama kita, jawini Imam Ali, iya. Imam Nawawi niku orang-orang dulu niku, kiai-kiai niku tidak pernah menganggap orang yang ngaji kepada dia yang lebih bodoh itu dianggap santri, tidak. Mereka itu adalah partner. Partner itu pasangan yang mengantarkan kita ke surga. Mereka dipakai ashab. Lek ne wong biyen, jarene wong biyen sampean delok lek kiai-kiai nyeluk santri niku nyeluk Kang. Kang, ngoten. Koyok luwihan mereka. Nggih Yai, ngoten. Lek saniki, hei, rene. Ngoten, jangan. Iya. Kalau toh kula kali sampean ngaji kok dihormati oleh seorang kiai, seneng tak seneng? Seneng tak seneng? Seneng. Daripada kula kali sampean ngaji nang kene kiai mari ngono. Eh, dorong noh, cedol barokahku. Waduh, koyok sing duwe barokah. Iya. Jangan. Ya. Mergane kaya Imam Syafi'i nganggap santrine ashab. Ya. Wa qala ba'du ashabina, jawune Imam Malik, man takhalal masjida, sapa sing mlebu masjid walam yatamakkan min sholati tahiyati, dia tidak mempunyai kesempatan untuk sholat tahiyat. Bukron apa gak ngerti. Iya, nggih wonten mawon, pokoke enggak bisa, enggak kongan untuk mah niki wau. Momo ati mlebu masjid wis mepet, kaya cak to ning bagian teknisi ya. Ati langsung kaya ugi wis katilan ora usah tahiyat wis langsung mlebu adzan. Ya apa? Supaya tidak ketinggalan niki wau, iya. Lihadasin krana niki dhewe iku mang tidak boten sempate sholat niku karena masih belum punya wudu, au suhlin utawa ada pekerjaan, au nahwihi, fayustahabu, maka disunnahkan lahu bagi mereka ayakula yento moco arba amarotin empat kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Keranten empat kalimat ini adalah kalimat yang disenangi dan disukai Allah. Lek tiang niku banyak membaca kalimat ini, tandanya ia disenangi dan disukai Allah, termasuk orang-orang yang tidak lupa dengan Allah. Apakah bacaan ini sama dengan pahala atau fadilahnya tahiyat al-masjid? Jauh. Waduh. Ngeten lho ya. Cuman supaya kula kali sampean masuk di rumahnya Allah, tidak sampai kula lali kali panjenengan nang Gusti Allah, kita isi dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan Allah supaya kula kali sampean disenengno Gusti Allah. Wa Abu Dawud, wallahu taala a'lamu bis qawab. Muga-muga ngaji setitik niki diparingi hidayah Gusti Allah, dipanderi bimbingan Gusti Allah, sedaya mawon sing ngaji dipun tingkataken imani, derajate wonten ngersani Allah, umure didadekno umur sing barokah, sehat wal afiat, dipun paringi rizki sing murah, cukup kangge sangune ibadah, sing kagungan hajat muga-muga dipun tulungi ka Gusti Allah, enggal-enggal ketekan hajati kelawan gampang dan memuaskan. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلاً وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إدادة تصحبي والحمد للإله في البدء والدناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين